بسم الله الرحمن الرحيم. Berdasar keterangan Al-Quran, juga hadis-hadis sahih, Islam itu tidak lahir pada masa eranya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim sudah menyatakan dirinya Islam. Kita lihat keterangan Al-Quran, kalimat Islam pertama yang melekat pada Nabi Ibrahim, di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 131. Puisi paling kiri di pertengahan. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ingatlah, ingat artinya kita diminta untuk mengingatnya, mengetahuinya, memahaminya. Awas jangan lupa ya, ingat, pahami Islam itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Ibrahim, أَسْلِمْ, Islamlah engkau. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya berislam kepada Allah, Rabb semesta alam. Ternyata jauh sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam juga Islam. Apa di antara cirinya? Beliau menerima wahyu yang sama seperti Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Sumbernya sama, asalnya sama. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushafnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami telah mewahyukan kepada Muhammad wahyu yang sama yang telah kami wahyukan kepada Nuh sebelummu dan nabi-nabi setelahnya. Di Nabi Nuh disebut oleh Quran menerima wahyu risalah yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa risalah Islam, maka Nabi Nuh pun sama, Nabi Nuh membawa risalah Islam. Jadi jauh sebelum Nabi Ibrahim pun, Nabi Nuh sudah Islam. Bahkan ternyata sebelum Nabi Nuh pun, sudah ada Islam. Bahkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, diberi nama dengan Adam, dicipta pertama Quran surah 15 ayat ke-28, diberi nama Adam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, diturunkan ke bumi Quran surah kedua ayat 38-nya, kemudian sampai turun ke bumi, disebut oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah, dipilih. Dan kalimat pilihannya sama dengan memilih Nabi Nuh, sama dengan memilih Nabi Ibrahim. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, paling kiri di pertengahan di mushaf. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah telah memilih Adam alaihi salam seperti Allah memilih Nuh setelahnya. Dan Allah memilih keluarga besar Ibrahim AS, juga keluarganya Imran. Kalimat-kalimat pilihannya menggunakan istafa, Nuh istafa, Ibrahim istafa, Imran istafa, Adam istafa. Maka Adam juga Muslim, seperti Nuh juga Muslim. Jadi sejak Nabi Adam turun ke muka bumi, itu sudah membawa Islam. Jadi singkatnya, sejak masa Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, semuanya sudah Islam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alayhi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwath, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Jadi ternyata Islam itu, kalau Anda sebutkan, menghadapi tantangan zaman, semua zaman sudah dilewati oleh Islam. Karena itu kalau Islam bukan agama yang hak dari Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil bisa melewati tantangan zaman dari mulai manusia pertama hadir sampai kita hadir sekarang. Jadi kalau Islam itu bukan dari Allah, Islam bukan Allah yang tetapkan, mustahil bisa ada sampai sekarang. Dan tidak berubah. Karena itulah jelas Al-Quran mengampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ada agama, tidak akan ada kepercayaan, tidak ada konsep kehidupan yang diridhai dan benar dari Allah kecuali cuma Islam. Quran surah ketiga ayat 19 paling kiri sebelah atas. Innad dina indallahi al-islam. Hanya Islam din yang Allah Subhanahu wa taala ridai, Allah tetapkan. Silakan Anda lihat kapan kemunculan agama selain Islam? Tidak ada sebelum Nabi Adam turun. Saat Nabi Adam tidak ada. Saat Nabi Nuh tidak ada. Cuma Islam yang bisa melewati semua tantangan zaman. Jadi kalau Islam itu bukan pilihan Allah, mustahil bisa ada sampai dengan sekarang. Karena itu orang-orang yang mencari selain Islam, itu rugi kata Quran. Rugi. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan dia rugi, apalagi saat sampai ke akhirat nanti. Rugi.